Allah. Wal amilu fil khabari. Wal amilu fil khabari lafdiyun. Wawal muktada. Kalau amilnya pada khabar itu lafdi. Soalnya apa? Muktada yang terjadi di alukan. Kalau amilnya pada muktada itu manawi. Kalau amilnya pada khabar adalah lafdi. Wa hadza huwa mazhab Sibawai rahimahullah. Ini adalah pendapat Sibawai rahimahullah. Wa dzaaba qaumun ila anna al-aamila fil muqtada'i wal khabar al-ibtida'. Ada pendapat yang nomor 3, pendapat yang kedua. Bahwasanya amil pada muqtada serta khabarnya itu ibtida'. Berarti apa? Fal 'amil fi ma ma'nawi. Jadi aman amil khabar ibtida'. Amilnya muqtada adalah ibtida'. Wakilah kalau terus al muqtada marfu'un bil ibtida' wal khabar marfu'un bil ibtida' wal muqtada. Muqtada itu dirofakan dengan ibtida', kalau khabar dirofakan dengan ibtida' plus muqtada. Jadi banyak ini sudah. Wakilah tarafa'a, saling merofakan. Maknanya annal khabara rafa'al muqtada, khabar merofakan muqtada, muqtada merofakan khabar. Jadi saling merotakan. Jadi berapa kali? 1, 2, 3, 4. Wa adalu hadhil madzahib, yang paling adil dalam mazhab-mazhab yang ada ini adalah mazhab Sibawai wawal awal. Apa itu awal? Yaitu kalau muktada amilnya adalah ibtida, wawa amil maknawi. Kalau khobar amilnya apa? Adalah lafzi. Wa hadzal khilaf mimma la ta'ila fi in khilaf. Gak usah diperpanjang, gak usah panjangi. Ini sudah yang mengatakan ini terserahlah. Yang penting sebaliknya, wal yang dijalankan itu ini, gak usah dibahas dengan panjang sekali. Wal khabaru al juzul mutimmu al faida, kalillahi barun wal ayadi syahida. Araf al musannif Ibnu Malik mendefinisikan al khabar. Apa itu khabar? Bi'anna al-juz'u al-mukammilu lil-fa'idah. Yang namanya khabar itu adalah juz yang menyempurnakan pada, yang menyempurna pada fa'idah, menyempurnakan suatu fa'idah. Jadi bagian, tapi bagian penyempurna suatu fa'idah. Nah, definisi ini, kalau seperti itu, wayari du'a lil-fa'il-fa'il masuk dalam definisi itu. Karena qama zaidun, zaid ini adalah apa? Fa'il. Dan dia adalah penyempurna juz bagian yang menyempurnakan satu faedah. Makna qama zaidun kan sempurna mananya. Fa'inna yasduk ala zaid annaul juz'ul mutimul faedah. Fa'inna maka definisi khobar itu masuk juga zaid. Zaid dalam contoh qama zaid. Karena zaid di sini adalah juz yang menyempurnakan pada faedah. Berarti definisi ini masuk fa'il di dalamnya. Wakilah fi ta'rif, qaul yang ketiga, dikatakan dalam definisi khabar, innal juz'ul muntadimu minhu ma'al mubtada'i jumlah. Itu baru benar. Khabar adalah bagian yang tersusun dari dia bersama mubtada membikinlah suatu jumlah. Terwujudlah suatu jumlah. Terwujudlah suatu jumlah. Terwujudlah suatu jumlah. Jadi innal juz'ul muqtadimu minhu ma'al mubtada'i jumlah. Bahasa sesungguhnya khabar adalah bagian yang tersusun dari dia bersama mubtada menjadi satu jumlah yang tidak. Kalau gitu wala yaridu al fa'il ala tarif fa'il, enggak masuk di sini. Enggak masuk di sini fa'il. Kenapa? Karena li annahu la yang tadi mu'min huma takana fa'il enggak tersusun bersama mubtada. Bal yang tadi mu'min bi al fi'il ka mal fi'il. Kalau fa'il mal fi'il. Wa khulasatu hadza anna arraf al khabar bima yujad fihi wa ghairi. Ringkasnya dia itu mendefinisikan khobar. Ibnu Malik mendefinisikan khobar ya, dengan sesuatu yang ada pada khobarnya dan juga pada yang lainnya. Aik masuk khobar dan juga masuk yang lainnya. Ngerti? Nah. Sedangkan wa ta'rifu yang bagi ayakuna muhtasar bil mu'arraf duna ghairi. Sedangkan sepantasnya definisi itu khusus yang didefinisikan saja. Enggak boleh yang lain gitu loh. Nah, kalau masuk yang lain berarti definisi itu kurang tepat. Makanya definisi itu hendaknya khusus yang didefinisikan saja, tidak yang lain itu masuk. Ngerti soalnya kan? Sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.